Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين Allahumma ya Rabbana akrimna, ya Rabbana akrimna bisyukri ala ni'amika, wa akrimna bita'atika, wa akrimna bil khuduri inda solatina, wa akrimna bil khuduri fi jami'i ibadatina. Allahumma ya Rabbana a'inna ala dhikrik wa syukrik wa khusu'ik وخصن عبادتك والخصوع في عبادتك إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا اغفرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد، حاضرين حاضرات kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur. Mari senantiasa kita hadirkan di hati kita syukur yang kita rasakan, syukur yang kita sadari. Sebab ada syukur hanya sekedar berucap alhamdulillah dengan lidah, akan tapi dengan hatinya tidak menyadari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang perlu kita sungguh-sungguh adalah menghadirkan syukur di dalam hati kita, bahwa kesadaran bahwa Allah telah memberikan kepada kita banyak nikmat, di antaranya adalah nikmat keistiqomahan kita di majlis yang mulia ini. Semoga seperti Allah telah memudahkan kita kumpul di sini, Allah memudahkan kita kelak kumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang perlu kita hadirkan lagi adalah bahwa kehadiran kita di tempat semacam ini adalah pilihan Allah. Allah memilih, pilihan Allah, bukan sekedar hadirnya kita ini bukan hanya sebagai tadi kita sebut istiqomah atau rutinitas yang biasa-biasa, akan tapi ini adalah satu keistiqomahan di dalam menggapai ridha Allah, dan tidak ada orang yang bisa seperti itu kecuali hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa senantiasa menghadirkan syukur ini akan mengundang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang menyadari bahwa kehadirannya di tempat semacam ini adalah dianggap sebagai nikmat. Orang itu kalau tahu itu nikmat itu bagaimana sih? Dia tidak ingin kehilangan sesuatu tersebut. Bukan sekedar tidak ingin kehilangan, ingin menambah. Kalau kita menganggap bahwasanya kehadiran kita di tempat ini adalah nikmat, mustahil kita akan meninggalkan kecuali ada uzur untuk sebuah nikmat yang lebih besar lagi. Bukan hanya sampai di situ, karena kehadiran kita di tempat ini kita anggap sebagai pilihan Allah, kita merasa dipilih Allah dan itu nikmat besar. Kita ingin dipilih oleh Allah bukan hanya setiap pagi Sabtu. Kita ingin terus dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, ini perlu kita hadirkan. Dan untuk menjadi manusia-manusia pilihan Allah, ini nikmat dari Allah, bukan hanya tidak semua orang yang berkeinginan itu bisa kalau Allah tidak memilihnya. Dan dalam ayat yang kita baca, bagaimana Allah memilih kaum di antara kaum, termasuk para nabi-nabi, keturunan-keturunan daripada keluarga Imran, dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi-nabi, dan kemudian memilihkan untuk Siti Maryam seorang anak. Nanti akan kita baca dan bagaimana Siti Maryam dipilihkan oleh Allah mempunyai seorang ibu yang salehah, Hannah. Di dalam masa mengandungnya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana Allah memilih Siti Maryam dengan karamah-karamah, kemuliaan-kemuliaan, dan juga nanti akan disebutkan bahasanya Siti Maryam itu pun adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Di antara wanita-wanita yang lain dalam ayat yang akan kita sebutkan, wa idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki, Allah telah memilihmu, pilihan. Baik, kita akan membaca lanjutan dari ayat firman Allah yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, yang menunjukkan bahwasanya memang pilihan Allah ini mahal benar, agar kita menyadari. Sehingga orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah pun ingin dipilih oleh Allah dalam bentuk lain. Di sini disebutkan Sayyidina Zakaria dipilih oleh Allah menjadi seorang nabi. Sayyidina Zakaria dipilih oleh Allah menjadi seorang nabi, merawat Sayyidah Maryam. Dan setelah merawat Sayyidah Maryam, ternyata menemukan pada Siti Maryam itu kemuliaan yang tidak didapat olehnya. Kemuliaan yang tidak didapat olehnya. Maka dia ingin mencari kemuliaan di tempat tersebut. Apa sih kelebihan Maryam? Siti Maryam adalah bukan seorang nabi, akan tapi menemukan makanan atau buah di musim panas saat musim dingin. Buah musim panas di saat musim dingin, atau buah musim dingin di saat musim panas. Ini dianggap oleh Sayyidina Zakaria sebagai keistimewaan, kelebihan. Waktu ditanya anna laki hadha, dari mana kau dapat ini semua, dijawab ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kunci kelebihannya adalah sambung ke dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Zakaria yang seorang nabi itu diam-diam, beliau itu ada terkagum dengan apa yang didapat oleh Sayyidatuna Maryam. Kemudian disebutkan dalam ayat berikutnya, hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, fanadathu almalaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghaniyal kibaru wa imra'ati 'aqir qala kadhalika Allahu yaf'alu ma yasha qala rabbi ij'al li ayah qala rabbi ij'al li ayah qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza wadhkur rabbaka kathiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar hunalika da'a zakariya rabbah hunalika. Di situ Sayyidina Zakaria mencerbati Sayyidina Maria mendapatkan kemuliaan dari Allah. Kemuliaannya apa? Sesuatu yang semula-mula akal tidak bisa menerimanya. Seolah-olah akal tidak bisa menerimanya. Kok ada buah di musim panas muncul di musim dingin? Kok ada buah musim dingin muncul di musim panas? Ini pasti sesuatu yang luar biasa. Kalau ada buah anggur di musimnya biasa. Ternyata Sayyidina Zakaria disadarkan. Beliau adalah nabi yang yakin Allah bisa memberikan apa saja dan kapan saja. Akan tapi ternyata kesadaran Sayyidina Zakaria ini adalah di saat terjadi kepada Sayyidina Maryam. Bukan berarti Sayyidina Zakaria tidak meyakini, akan tapi disadarkan oleh Allah bahwa sesuatu yang seolah-olah tidak bisa diterima oleh akalmu ternyata bisa terjadi. Buah musim panas ditemukan di musim dingin. Buah musim dingin ditemukan di musim panas. Wah, ini pasti karena sesuatu yang istimewa bagi Maryam. Allah memberikan keistimewaan pada Siti Maryam, dan aku pun ingin mendapatkan keistimewaan. Dicari tempat itu, hunalika. Di tempat itulah da'a Zakaria rabbahu. Sayyidina Zakaria memohon kepada Allah. Karena apa? Sayyidina Zakaria itu ternyata juga punya masalah. Dia itu ingin sesuatu, yaitu anak. Sudah lama tidak diberi anak. Dan Sayyidina Zakaria sudah berkata dalam hatinya bahwasanya istriku sudah tua. Aku pun sudah tua. Umurku 120 tahun, istriku umur 90 tahun. Kayaknya sudah tidak mungkin lah, tidak ada harapan punya anak. Alam harapannya. Akan tapi di saat melihat kejadian yang terjadi pada Sayyidina Maryam, kenapa aku berkata begitu? Bukankah Allah Maha Kuasa? bisa menurunkan buah di musim panas, buah dingin, buah musim dingin di musim panas, dan bisa menurunkan buah musim panas di musim dingin, tentu akan bisa menjadikan sesuatu yang semula aku duga tidak bisa, Allah pasti bisa. Hunalika, ini pasti ada keistimewaan tempat, waktu, dan juga cara memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Sayyidina Zakaria alaihi salam datang ke tempatnya Siti Maryam. Di tempat itulah da'a Zakaria rabbahu, memohon kepada Allah. Di saat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam permohonannya ia berkata, "Rabb auqal rabbi hab li min ladunka dzurriatan thayyibah." Ya Allah, berikan kepadaku keturunan yang baik. Rabbi ya Allah, hab li, berikan kepadaku min ladunka, darimu ya Allah, dzurriatan, keturunan thayyibah yang baik. Keturunan yang baik. Yang baik itu adalah baik di dunia, baik di akhirat, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka sami'ud du'a, engkau adalah Maha mendengar. Yang bisa difahami di sini adalah yang pertama, Sayyidina Zakaria mencari tempat di mana Sayyidina Maryam pernah memohon. Di tempat itulah Sayyidina Zakaria memohon. Satu. Dan ini bisa diambil faedah bahwa atharus salihin, bekasnya orang soleh itu adalah biasa dijadikan oleh mahbatnya malaikat, tempat turunnya malaikat-malaikat rahmat. Maka dihimbau kalau kita memohon itu di tempat yang biasa digunakan memohon oleh orang-orang soleh. Wanita soleh Sayyidah Maryam, lihat, Sayyidina Zakaria kalau bahasa kita mengambil berkah dari tempat yang pernah digunakan oleh Siti Maryam. Mengambil berkah itu maksudnya apa? Ini selama ini orang selesai salam mengambil berkah, dipikir diambil begitu. Berkah itu ada pada sesuatu. Apakah itu tempat, atau waktu, atau manusia, atau satu zat yang di situ biasa malaikat turun ke tempat itu. Jadi tempat mulia penuh berkah. Karena apa? Sering turun malaikat yang memberi rahmat, malaikat yang membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat rahmat turun di tempat itu. Masjid, musala, tempat-tempat yang mulia yang bisa digunakan beribadah oleh orang-orang yang soleh, para wali, para kekasih-kekasih Allah. Maka di tempat itulah sering biasa malaikat turun di tempat itu, maka tempat ini menjadi penuh berkah, penuh rahmat. Dan Sayyidina Zakaria mengerti tempat ini adalah tempat turun rahmat. Bagaimana tidak rahmat? Bagaimana bukan berkah? Sayyidatuna Maryam mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Aku pun juga ingin mendapatkannya. Maka da'a hunalika da'a, di tempat itulah. Jadi ngambil berkah dari tempatnya orang soleh adalah boleh. Dan itu sesuatu yang bagus. Yang tidak boleh adalah berkeyakinan bahwasanya benda itu punya kekuatan dari dirinya. Dan ngambil berkah dari sesuatu itu boleh. Sesuatu yang ada sambungnya dengan sesuatu yang kenal Allah. Kita tidak ada ngambil berkah dari bajunya Fir'aun, tidak ada. Ngambil berkah dari peninggalannya Abu Jahal, tidak ada. Kita ngambil berkah dari peninggalannya orang-orang soleh. Seperti Nabi SAW. Itu Nabi. Yang bukan Nabi adalah Sayyidina Maryam. Nabi Sayyidina Maryam bukan Nabi. Kalau dari Nabi banyak riwayat-riwayat dari Nabi SAW. Termasuk ini sebentar lagi bulan maulid Nabi SAW, banyak orang berusaha untuk mengenalkan umat ini kepada Nabi SAW. Termasuk yang perlu dikenalkan adalah bagaimana para sahabat Nabi itu mengagungkan Nabi SAW dengan mengagungkan bukan saja sekedar risalahnya, bukan sekedar wahyunya, bukan sekedar syariatnya, akan tapi jasad dan semua yang nyambung kepada jasadnya, bahkan termasuk mengambil berkah seperti yang terjadi kepada Sayyidina Khafsah radhiyallahu anha, yang Sayyidina Khafsah itu menemukan jubah Rasulullah. Beliau berkata, hadi jubbatu Rasulillah, ini adalah jubahnya Rasulullah. Jubahnya Rasulullah, qabadatha Aisyatu, setelah Nabi Muhammad meninggal dipegang oleh Siti Aisyah. Walamma qubidat, tatkala Siti Aisyah meninggal, qabadtuha, maka aku pegang itu jubah. Wa inni ughassiluha astashfi biha limaradana, aku cuci baju itu, kemudian airnya aku jadikan obat untuk yang sakit. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bagaimana bajunya Rasul diambil yang demikian ini? Ini baju, karena baju ini adalah apa? Dipakai oleh orang mulia. Sama Sayyidina Zakaria mengerti ini tempat duduk, tempat sujud, tempat ibadah yang biasa digunakan oleh Siti Maryam. Ini tentu ada keistimewaannya. Ini bekasnya orang solehah, wanita mulia. Maka Sayyidina Zakaria berdoa di tempat itu. Dan waktunya bukan sekedar tempatnya, waktunya dipilih. Kapan Sayyidina Maryam itu memohon? Dicari tempat waktu memohonnya. Dan dia memohon kepada Allah sesuatu yang seolah-olah sudah tidak mungkin, yaitu diberi oleh Allah anak. Sudah tua, bagaimana aku punya anak? Fanadatul malaikatu, kemudian malaikat menyeru, memberikan kabar gembira. Wahuwa qa'imun yusalli fil mihrab, dia sholat di mihrab, di tempat beribadahnya Siti Maryam waktu Sayyidina Zakaria sholat di atas mihrab. Fanadadhul malaikatu, malaikat menyerunya. Wa huwa qa'imun, yang saat itu Sayyidina Zakaria berdiri yusalli sholat fil mihrab, di mihrab tempat sholat. Malaikat menyeru dan berkata, annallaha yubashiruka, Allah memberikan kabar gembira kepadamu, bi Yahya, dengan seorang nabi yang bernama Yahya. Oh, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Musaddikan, yang ia akan pertama kali hamba yang mengakui kenabian Nabi Isa, bi kalimati minallahi, dengan kalimat dari Allah, maksudnya Nabi Isa. Jadi nanti engkau akan mempunyai seorang anak bernama Yahya, dan dia adalah nabi yang pertama kali bakal mengakui kenabian Sayyidina Isa alaihissalam. Wasaidan, dia akan menjadi orang yang mulia di antara kaumnya. Dia akan mulia. Wahasura, yang gemar ibadah, yang memutuskan hubungannya dengan bermacam-macam kehidupan kecuali hanya untuk ibadah. Hasur itu membatasi dirinya, tidak banyak berinteraksi dengan manusia-manusia, tapi hanya untuk ibadah. Wanabiyan, dan sebagai seorang nabi, minas solihina, dari orang-orang yang soleh. Maksudnya, hei Zakaria, engkau akan mendapatkan seorang putra, seorang nabi yang dia adalah ahli ibadah, yang dia adalah seorang nabi yang sangat soleh. Qala rabbi anna yakunu li hulamu. Nah ini dijawab. Rabbi ya Allah Tuhanku, anna, dari mana yakunu, akan dapat li, untukku, hulamun, anak. Waqad balaghanil kibaru, waqad balaghanil kibaru, aku telah tua. Aku sudah tua. Umurku sudah 120 tahun. Wa imraati akir, dan istriku tuh, kalau bahasa ini sudah tua ya mandul lah. Imraati akir, istriku mandul. Bagaimana akan aku punya anak? Jadi diberi kabar gembira pun, padahal mula-mula sudah ada kesadaran bahasanya Allah bisa memberikan buah di musim panas dengan buah musim dingin. Ini sesuatu yang aneh. Pun demikian, di saat diberi oleh Allah kabar gembira itu terkaget. Masa iya? Masa aku akan mendapatkan seorang anak? Aku sudah tua. Istriku juga sudah tua. Artinya apa? Sesuatu ini benar-benar yang di luar dugaan akalnya. Di luar dugaannya. Sungguh sesuatu yang dahsyat. Qala kadzalika Allahu yaf'alu may yasha. Begitulah Allah kamu berbuat, wahai Zakaria. Maka ini peringatan juga, kalau Sayyidina Zakaria yang nabi pun ternyata bukan mengatakan Allah tidak mampu, akan tapi yang namanya orang lupa. Disadarkan dengan kisah Siti Maryam, maka kita pun saat ini harus sadar dengan kisah Sayyidina Zakaria. Jadi jangan mengatakan mustahil. Apa yang engkau cita-citakan saat ini? Menghadaplah kepada Allah. Bersambunglah dengan orang-orang yang soleh di tempat-tempat yang mulia, yang biasa turunnya rahmat Allah. Di tempat yang mulia adalah masjid, di tempat mulia adalah majlis taklim, di tempat yang mulia adalah majlis zikir. Dan di tempat itu memohonlah kepada Allah, yang mula-mula seandainya menurut anda adalah enggak mungkin, ketahuilah anda berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suatu ketika diceritakan ini, datang ke tempat yang mulia ini bukan harus engkau mendapatkan di tempat itu. Ada orang punya masalah. Punya masalah, kasusnya adalah utang piutang. Datang ke tempat yang mulia, datang saja niat, karena dia mendengar kabar bahwasanya, termasuk yang pernah kami ceritakan, seorang alim besar yang dari Jeddah pernah sakit di umur 35 tahun, bahkan akan dikatakan dokter sudah memvonis, hebatnya dokter yang mengaku memvonis kematian ya. Dokter mengatakan bahwasanya umurnya tidak lama, beberapa bulan lagi. Ini Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sigaf. Ini dalam sebuah kisah bahwasanya umur beberapa tahun kemudian akan meninggal, atau berapa bulan mau mati. Akhirnya beliau ke tempat yang mulia, dinasihati oleh gurunya, pergilah ke tempat yang mulia, tuntutlah ilmu, menuntut ilmu. Di tempat yang biasa malaikat rahmat turun ke tempat itu, maka pergilah ke tempat tersebut dan memohonlah kepada Allah biniyati syifa, agar Allah berikan kesembuhan kepadamu. Ternyata bukan 35 tahun umurnya, 84 tahun baru meninggal. Ini karena apa? Dia meyakini di tempat mulia itu turunnya rahmat, malaikat rahmat. Kemudian ada orang kisah ini, bahwasanya dia punya utang banyak. Nah kalau ngadu ke kiai sendiri juga tidak punya duit mungkin. Akan tapi karena niat baiknya itu, akhirnya diberi nasihat sama orang tersebut, ya diberi nasihat agar semua asetnya dijual. Asetnya jual untuk membayar utang, karena utang itu wajib. Gimana? Pokoknya pasang pelang dan tawarkan harga yang wajar. Niat. Kalau namanya utang itu, kalau engkau niat membayarnya, maka ketahuilah Allah bakal menolong. Tapi kalau terlintas di hatimu untuk lari dari hutang tersebut, Allah tidak akan tolong. Dia meyakini itu semua dan betul, sudah akan aku jual semuanya. Kecuali rumah karena untuk anak-anakku. Kan begitu. Masalah rezeki nanti Allah akan kasih jadi kuli pun boleh. Jual tanah ini, dipasang plang semuanya. Dijual, dijual, dijual, dijual. Dia ngadu seminggu, dua minggu tidak ada yang beli. Sampai sebulan tidak ada yang beli. Ya sudah pokoknya jual, kamu jual. Jadi kamu niat menjual itu sendiri adalah sudah keluar daripada kemaksiatan. Sudah niat mulia. Ternyata tidak lama kemudian, subhanallah, dia itu punya usaha yang bangkrut. Ya, dia punya usaha yang bangkrut. Akhirnya, dia itu bertemu dengan orang yang subhanallah, dia itu perlu memasarkan barang yang mereka miliki. Yang barang itu sesuai dengan keahlian orang tersebut. Akhirnya apa? Ya sudah, kau jual barang saya saja. Kau jual barang saya saja. Dan insya Allah kita kerjasama. Kerjasama. Akhirnya apa? Yang semula tidak punya modal, akhirnya dititipin oleh orang tersebut. Dan akhirnya berjalan. Ternyata tidak ada satupun tanah yang dijual saat itu. Dan utangnya kebayar. Jadi dan dia itu subhanallah. Saya ketemu orang itu tidak pernah saya duga-duga. Saya ketemu orang tersebut tidak saya duga. Dan memang dia punya barang yang sesuai dengan usaha saya. Usaha saya bangkrut dan saya punya pelanggan banyak. Saya ingin bangkit, ternyata saya dipinjamin modal. Dia yang meminjami modal kepada saya berjalan dan saya pun berjalan. Dan ternyata kisah mirip kayak ini nih banyak. Asalkan Anda punya keinginan dan datang ke tempat yang benar. Pusing banyak utang. Nonton film, maksiat, hancur tuh sengsara masuk neraka. Ngadeplah kepada Allah, pergi ke tempat yang mulia, Allah akan tolong. Sayyidina Zakaria, ngerti, ke tempat yang biasa digunakan untuk Siti Maryam beribadah. Maka datanglah ke tempat yang mulia dengan niat yang mulia. Utang segede apapun, Anda datang ke tempatnya para ulama yang soleh, Anda datang ke majelis yang mulia, duit tidak akan dibagi-bagi di majelis, akan terbalikat rahmat di situ. Anda memohon kepada Allah, Anda berdoa, Allah akan berikan jalan. Dan jalan itu adalah di luar dugaan Anda. Semestinya menurut dugaan Sayyidina Zakaria, orang punya anak itu kan kalau muda, kan begitu ya. Jadi kalau saya bisa bayar utang, kalau ada orang ngasih duit 1 miliar, pas utang saya 1 miliar, kan seolah-olah begitu. Nah kalau orang gak ngasih duit, gimana saya bisa bayar? Tidak, ternyata Allah ngasih jalan ke tempat dengan cara yang lain. Kebayarlah utang, ternyata ngomong dia, tanah itu semua tidak ada yang terjual, kecuali hanya beberapa saja apa yang saya miliki itu harus kalung istri atau apa itu yang harus terjual. Tapi urusan tanah semuanya tidak ada yang kejual. Dan sekarang dia sudah lebih daripada waktu dia punya utang banyak. Utangnya bukan ratusan juta. Ternyata kemudahan dari Allah. Maka dari itu, hadirlah ke tempat yang mulia untuk menyelesaikan urusanmu. Nah, datang ke tempat yang mulia. Makanya tidak benar kalau di tempat yang mulia misalnya, kan biasa ada kebiasaan di tempat di negeri Arab sana itu biasa ada datang ke tempat mulia semacam ini, ada orang di depan minta-minta dan sebagainya. Akhirnya ganggu orang yang ngaji. Datang ke tempat yang mulia itu belajar untuk meminta kepada Allah, bukan jadi ada teriak-teriak sampai ada ini saya orang gak punya, saya operasi di sini, saya ini. Ganggu orang ngaji tidak akan menjadikan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Teriak-teriak. Jadi ada di sana itu kalau ada masjid begini di belakang biasanya orang teriak-teriak, anakku di rumah sakit begini. Cuman ada. Ternyata saya ketemu di Son'a, saya ketemu di Mukalla, saya ketemu di Aden, orangnya itu-itu juga. Cuman kebiasaannya teriak-teriak, minta di masjid. Jadi tanda bahasanya tidak serius kalau orang itu mintanya kepada mengganggu orang itu. Bukan minta kepada Allah. Kalau punya masalah, datang ke tempat yang mulia. Di sini malaikat rahmat datang. Yang punya masalah apapun, datanglah ke tempat yang mulia. Maka Allah akan berikan pertolongan. Lihat Sayyidina Zakaria. Tapi kalau Anda datang ke tempat yang tidak baik, Allah tidak tolong. Allah tidak akan tolong Anda. Di sini adalah malaikat rahmat turun. Kalau berbicara tentang keutamaan majelis ilmu, bagaimana malaikat membentangkan sayapnya karena rela. Malaikat rahmat mendoakan kepada kita semua yang ada di tempat ini. Kurang apa? Di sini tempat yang mulia kayak semacam ini. Dan mulianya tempat ini bukan karena kami. Bukan. Karena kehadiran kita di sini adalah menjadi mulia. Maka niat yang baik di tempat semacam ini. Ini sudah tepat. Ini adalah tempat mihrabnya Sayyidina Zakaria. Maksudnya tempat untuk menghadap kepada Allah. Tempat malaikat rahmat datang dan turun. Itulah tempat yang mulia untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga sesuatu yang seolah-olah mustahil bagi Anda. Sesuatu yang berat bagi Anda. Gak mungkin kayaknya begitu. Sayyidina Zakaria pun mengatakan, Anna yakunu li hulamun, bagaimana aku bisa punya anak? Walaqad balaghani al-kibaru, aku sudah tua, wa imra'ati akir, istriku pun juga sudah mandul. Begitulah Allah memberikan kepadamu. Begitulah Allah kalau mau berbuat kepada hambanya, begitu mudahnya. Qala rabbi ja'alli ayah. Belum puas hatinya Zakaria. Diberi kabar gembira oleh malaikat itu saking pengin tahu, benar-benar tahu. Tandanya apa? Kalau yang aku minta itu dikabul oleh Allah, minta tanda. Sama, Buya. Saya sampai di sini tuh kok minta terus kok. Pengen dikak tahu kalau memang omongan saya itu, apa doa saya bakal dikabul. Gitu, hal itu. Cuman tanyanya ke malaikat. Kalau di sini kan, Buya sering cerita di majlis bakal dikabul, majlis bakal. Itu adalah para ulama mengatakan kayak begitu. Tapi ada yang ngomong, buktinya mana? Gitu loh. Buktinya mana? Saya pengen. Cuman, buktinya apa? Buktinya bukan langsung keluar anak. Buktinya disebutkan apa? Qala ayatuka allatu kalliman nasa. Buktinya nanti, engkau itu tidak bisa ngomong lagi dengan orang. Loh, kok tidak ngomong lagi dengan orang? Apa urusannya? Mestinya kan ngidam atau apa ya? Ini allatu kalliman nasa, kau tidak bisa ngomong dengan orang. Thalathata ayyamin, selama 3 hari. Illa ramza, kecuali hanya memberikan isyarat-isyarat saja. Wadhkur rabbaka, dan berzikirlah kepada Allah kathiran banyak. Wasabbih bil asyi, dan bertasbihlah di waktu sore. Wal ibkari, dan waktu pagi. Waktu tanya tanda bahasanya aku ini dikabul adalah apa itu? Ternyata apa? Engkau tidak ngomong lagi dengan orang. Di saat itulah engkau dikabul doamu oleh Allah, dan engkau akan diberi oleh Allah anak. Lebih dari itu, engkau akan senang berzikir tempat itu. Jadi kalau engkau seperti itu, berarti kau akan benar-benar mendapatkan anak. Maknanya ya, lah kalau bagi kita ya, buktinya apa? Lah kalau memang engkau memohon di tempat yang mulia, agar dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala, engkau menjumat bukti sendiri. Istiqomah, bukan 2 hari datang, besok enggak. Jadi engkau rajin di tempat itu. Jadi semakin dekat kepada Allah, banyak berzikir, digambarkan bahasanya, majlis itu akan menjadi majlis yang ia senangi. Kalau di sini Sayyidina Zakaria diberi tanda oleh Allah, engkau banyak berzikir di tempat itu. Padahal Sayyidina Zakaria bukan orang kurang zikir. Akan ada sesuatu yang lebih. Karena engkau merasakan bahasanya tempat itu tempat mulia. Tempat dikabul oleh Allah. Engkau memohon kepada Allah. Kemudian engkau ingin dikabul oleh Allah. Maka semakin hari semakin engkau giat di tempat itu. Semakin engkau mendekatkan diri kepada Allah. Wadhkur rabbaka katsira. Banyaklah menyebut nama Allah. Itu tanda engkau dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tidak orang sholat duha gara-gara setahun tidak dikasih oleh Allah, mah sholat duha masih enggak dapat duit. Ada gitu ya. Yaitu tanda enggak dikabul oleh Allah. Tandanya dikabul itu justru dalam beribadah dia itu semakin hari semakin giat. Tanda dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah tahu bahasanya doa itu ternyata tidak harus seperti yang kita minta. Kadang Allah memberikan sesuatu yang tidak kita minta karena Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Dalam kisah ayat-ayat yang sebelumnya bahwasanya Sayyidina Hannah minta anak laki-laki. Akan tapi Sayyidah Hannah diberi anak perempuan. Bukan berarti permintaan Sayyidah Hannah tidak dikabul. Beliau adalah wanita solehah. Seorang waliyah, wali Allah subhanahu wa ta'ala, wanita yang sangat mulia. Doanya diterima oleh Allah, tapi diberi oleh Allah anak perempuan. Diberi oleh Allah anak perempuan. Dan ternyata anak perempuan yang penuh berkah. Kayaknya sih tidak sesuai dengan doanya. Mungkin biar kata, ya Allah aku minta anak laki-laki, tidak kau beri laki-laki. Berarti doaku tidak kau ampu, tidak kau kabul. Oh tidak. Doanya dikabul oleh Allah. Dan begitu juga semua permohonan kita ini. Kalau benar di dalam memohon, di tempat yang benar, dengan cara yang benar, Allah akan menerima doa kita. Jangan suudon kepada Allah setelah itu. Jangan prasangka buruk kepada Allah setelah itu. Karena Allah akan mengabul permohonan seorang hamba yang benar-benar memohon dengan kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Allah akan kabul, hanya saja bentuk pengkabulannya saja kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena apa? Allah, kata Ibn Athaillah Sakandari dalam salah satu hikmahnya, Allah itu akan mengkabul doamu di waktu yang Allah tentukan, bukan waktu yang engkau tentukan. Dengan sesuatu yang Allah lihat lebih maslahah, bukan sesuatu yang kau anggap maslahah. Jadi Allah lebih tahu. Jadi Allah akan memberikan sesuatu pada waktu yang Allah tentukan, bukan waktu yang engkau tentukan. Karena Allah tahu mana yang lebih maslahat untukmu. Nah ini. Jadi memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan kabul. Dan tanda-tanda pengkabulan itu adalah Anda di saat memohon itu menjadikan permohonan itu sebagai kewajiban. Aku harus mengadu kepada Allah. Ini semakin dekat kepada Allah, Wadkur rabbaka katsira wasabbih bil asyi wal ibkar. Bertazbih di pagi dan sore hari, semakin dekat kepada Allah. Kalau Anda punya musibah, semakin dekat kepada Allah, itu tanda musibah akan segera diangkat oleh Allah. Tapi kalau ternyata orang punya musibah, apa punya utang atau dan sebagainya, semakin jauh dari Allah, itu musibah benar-benar. Di dunianya dapat musibah, ternyata di akhirat pun akan diseksa oleh Allah lebih pedih lagi. Kenapa? Dia tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita simpulkan bahwa yang pertama adalah untuk pengabulan doa adalah sambunglah dengan orang-orang soleh. Sayyidina Zakaria sambung dengan Sayyidina Maryam. Dengan cara sambung mengikuti apa yang mereka biasa lakukan. Tentunya adalah amalan-amalan yang mereka lakukan. Ataupun tempat-tempat yang mereka agungkan, mereka muliakan, kita perhatikan. Itu di antara sebab pengkabulan doa ya. Kemudian mengambil berkah dari tempatnya orang soleh bukan sesuatu yang terlarang. Ada sebagian orang yang mengatakan itu adalah enggak boleh. Bagaimana enggak boleh para sahabat Nabi mengambil berkah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah jangan engkau menganggap selagi itu di bawah kekuasaan Allah, jangan katakan mustahil. Jadi memohonlah kepada Allah. Mungkin Anda kerja sehari hanya 20 ribu, utangnya ratusan juta. Jangan berkata tidak bisa membayar, sebab yang membantu Anda adalah Allah. Maka bercita-citalah yang mulia, khusnudzon. Kemudian jangan Anda berkata, ini kebiasaan orang awam, kita ini orang biasa, enggak mungkin anak kita bisa menjadi seorang alim. Ada orang ngomong gitu. Ketahuilah anak-anakmu bisa menjadi orang alim besar ya. Karena apa? Anda berurusan dengan Allah yang menciptakan Imam Syafi'i. Anda berurusan dengan Allah yang menciptakan Imam Ghazali. Anda berurusan dengan Allah yang menciptakan orang-orang besar. Maka jangan sampai prasangka buruk kepada Allah. Sesuatu yang kelihatannya enggak mungkin. Saya bapak bodoh, istri saya juga begitu pas-pasan. Mungkinkah anak saya menjadi alim? Insya enggak mungkin. Nah ini dari awal Anda sudah su'udon. Dari awal sudah prasangka buruk kepada Allah, bagaimana kamu? Tidak. Baca ayat ini. Dan setelah itu Anda bangkit penuh dengan semangat khusnudzan kepada Allah. Aku ingin anakku menjadi begini, ya Allah. Aku ingin menjadi orang seperti ini, ya Allah. Anakku harus begini, ya Allah. Aku terus berusaha, ya Allah. Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mana harus maksudnya, aku ingin anakku seperti ini, ya Allah. Memohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dibangari dengan pendekatan kepada Allah. Mendekati tempat-tempat mulia. Mendekati tempat-tempat yang menjadikan sebab turunnya rahmat. Anda banyak mohon di tempat itu. Yaitu tempat diturunnya rahmat adalah tempat ibadah, tempat berzikir, dan tempat untuk menuntut ilmu. Dan hati-hati di tempat maksiat. Kalau kita berbicara tentang sebab pengkabulan doa, di antaranya doa itu akan ditolak jika kita itu menggunakan tempat maksiat, atau menggunakan baju maksiat, mengenai makan-makan maksiat, haram maksudnya, maka itu tidak akan dikabul oleh Allah. Dalam hadis Nabi disebutkan, anna yustajabu lidhalika. Bagaimana akan dikabul doanya, bajunya haram, makanannya haram, termasuk tempat ibadahnya yang digunakan ibadah haram. Umrah dan nangis di depan Ka'bah, tapi duit umrahnya haram. Bagaimana akan dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naik haji, ibadah, sedekah sebanyak apapun jika haram tidak menjadi sebab dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini, huna lika, di tempat itulah. Sayyidina Zakaria, huna lika itu dimaknai oleh para ahli tafsir dengan cara, tempat, dan waktu Sayyidina Maryam. Caranya apa? Tempatnya di mana? Waktunya kapan itu diperhatikan? Apa karena malaikat rahmat itu akan turun di waktu-waktu yang semacam itu? Inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Jangan sampai Anda mengatakan mustahil. Jadi apapun Anda punya hajat yang menurut Anda berat sekali. Mungkin ada yang punya suami. Aduh, suamiku gak pernah mau ngaji. Begini-begini. Niatkan. Allah yang merubah hati Sayyidina Umar bin Khattab yang semula sangat memusuhi Nabi, ternyata menjadi sangat mencintai Nabi. Umar bin Khattab yang sangat keras kepada umat Nabi Muhammad, ternyata menjadi sangat baik kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga yang merubah Malik bin Dinar yang bandel preman, ternyata menjadi orang soleh. Anda berurusan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lintaskan di hati Anda sesuatu yang menurut Anda kayaknya susah. Tapi kalau Anda adukan kepada Allah, Allah akan memberi kepada Anda. Dan tanda bahasanya permohonan Anda dikabul adalah apa? Anda semakin dekat kepada Allah. Bukan memohon sekali gara-gara terlambat Allah ngasih saja. Males saya. Wah, saya sudah ngaji berbulan-bulan enggak berubah. Nah, ini tanda tidak dikabul oleh Allah. Saya tahajudan setiap malam kok enggak berubah. Maleslah. Itu tanda tidak dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga sabda Nabi SAW, innallaha yakbalu Innallaha yastajibu du'a 'abdihi ma lam ya'jal. Allah akan mengabul doa hambanya asalkan tidak buru-buru. Innallaha yastajibu du'a 'abdihi ma lam ya'jal. Allah itu akan mengabul doa hambanya asalkan tidak terburu-buru. Kemudian ditanyakan apa ajalah? Apa terburu-buru dalam doa itu? Terburu dalam doa itu begini. Aku sudah begini kok belum dikasih. Itu buru-buru. Aku sudah, padahal aku sudah begini kok belum. Itu buru-buru. Tanda doa tidak dikabul kok ngomong aku sudah begini kok belum dikabul. Itu tanda tidak dikabulnya doa. Akan tapi doa yang dikabul serahkan kepada Allah karena doa itu sendiri ibadah. Serahkan kepada Allah. Allah akan mengabul doa Anda. Kalau tidak hari ini, esok. Kadang tidak diberikan sesuai dengan yang Anda inginkan, tapi diberi oleh Allah sesuatu yang lain yang lebih manfaat untuk Anda. Ini saja, semoga Allah menjadikan permohonan kita adalah permohonan yang benar-benar dikabul oleh Allah. Allah memberikan kebaikan kepada kita yang punya problem sebesar apapun berkat kehadirannya di majlis ini. Semoga Allah merubah atau mengkabulkannya seperti Allah mengkabul Sayyidina Zakaria yang mula-mula diduga tidak bakal punya anak, ternyata punya anak. Semoga sesuatu yang menurut kita seolah-olah mustahil atau tidak mungkin akan diberikan oleh Allah dengan segala kemuliaan dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Pada para jamaah yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan, yaitu satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya dari para pengurus Ponpes Al-Bahjah ini. Tak lupa saya ucapkan yang terhormat Bapak ataupun Kiai Buya Yahya dan para santri-santrinya. Di sini saya akan mencoba bertanya mengenai tadi disebutkan tentang doa. Bagaimana seandainya ada seorang yang berdoa itu dia itu kerjaannya ataupun makannya itu dari barang-barang yang subhat, apakah diterima atau tidak? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pernah mendapatkan informasi dari media cetak ya. Di sini mengenai informasi beasiswa sarjana. Nah, dari Saudi Arabia. Nah, di sini beasiswanya itu secara gratis, kemudian dikasih berbagai fasilitas entah itu makan, tidur dan gaji. Apakah itu betul? Nah, mohon penjelasannya. Nah, apakah nanti seandainya pernah mendengar ya ataupun sedikit mengetahui apakah nanti seandainya ada kita atau belajar di sana itu ada sedikit pengaruh-pengaruh mengenai kerajaan atau yang disebut dengan Wahhabiyah. Ya, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. Ini pertanyaan mungkin sederhana tapi saya tuh gak bisa jawab. Kalau sholat jamaah, saya maaf Buya, ingin buang angin gitu ya. Saya itu bertahan sampai assalamualaikum, ditahan. Tapi suatu ketika pernah sholat jamaah gak tahan gitu. Akhirnya batal dan keluar dari sholat itu, akhirnya saya mengulangi sholat sendirian Buya. Itu sebaiknya bagaimana? Apakah harus ditahan gitu? Selama ini kalau ditahan bisa, tapi pernah enggak ditahan tuh enggak ditahan enggak bisa. Nah, itu yang pertanyaan, kalau ditahan enggak bisa ngulang sendiri sholatnya, jamaahnya keluar gitu ya. Terus ya sholat kan berdoa. Nah, sebaiknya kan berdoa itu kita suci Buya. Nah, yang jadi masalah itu, maaf sekali lagi, kalau doanya agak panjang, suka enggak ketahan buang angin, apakah ditahan aja sampai selesai? Nanti kalau misalnya tidak ditahan, khawatirnya doanya itu enggak dalam keadaan suci. Memang boleh, tapi afdolnya dalam keadaan suci, begitu Bu ya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, memohon kepada Allah sementara yang ia makan atau baju yang ia gunakan adalah sesuatu yang syubhat, atau mungkin ada yang haram. Sudah jelas bahwasanya kalau orang makanannya adalah haram, tidak akan diterima oleh Allah. Bajunya yang haram, doanya tidak akan diterima oleh Allah. Kalau syubhat, tidak. Karena sebab syubhat itu tidak terbukti benar-benar haram, tapi juga tidak terbukti benar-benar halal. Jadi dikatakan haram tidak bisa, dikatakan halal juga tidak bisa. Syubhat. Misalnya Anda diberi oleh orang yang usahanya separuh adalah haram, separuh adalah halal. Anda dikasih, kira-kira yang diberikan kepada Anda yang halal atau yang haram? Tidak tahu, mungkin halal, mungkin haram. Makanya tidak bisa kita katakan halal, tidak bisa katakan haram. Maka kita boleh nerimanya, tapi lebih bagus tidak usah. Lebih bagus. Tapi tidak dikatakan haram, maka selagi tidak dikatakan haram, maka tidak dosa. Makan subhat bukan sesuatu yang haram. Tapi bukan sesuatu yang baik. Bukan sesuatu yang baik, akan tapi tidak haram, gitu saja. Tapi tidak bisa kita katakan sebagai sesuatu yang halal. Maka para ahli tasawuf mengajari untuk meninggalkan yang subhat agar kita terhindar dari yang haram. Sebab yang biasa dengan yang subhat, karena biasa, akhirnya nyuwil yang haram tidak sadar. Jadi akhirnya ngambil yang haram. Setiap hari subhat itu adalah tengah-tengah. Ini halal, ini haram. Nah kalau kita sudah minggir di tempat yang dekat haram, itu kan bisa saja nanti mak colek, nyolek itu yang haram. Ngambil yang haram kan? Subhat. Baik. Kemudian doa yang haram pun demikian. Akan tetapi, bisa orang dalam keadaan dia masih haram, bisa saja dikabul oleh Allah. Tapi doanya dibarengi dengan tobat dari yang haram. Nah ini yang perlu dihadirkan. Mungkin Anda mempunyai pekerjaan yang haram. Sadari bahasanya Anda mempunyai pekerjaan yang haram. Anda katakan ngadu kepada Allah, ya Allah, bajuku ini haram ya Allah, karena aku masih punya pekerjaan yang haram. Ngadu kepada Allah. Dan itu tobat dari yang haram. Anda harus berani ngadu di depan Allah, kepada Allah, ya Allah, pekerjaanku itu ini ya Allah haram, angkat aku, pindah aku dari tempat yang ini. Itu termasuk tandanya orang bertobat dari haram. Ya ini memohonlah. Jadi ini yang perlu keinsyafan, ini mahal. Sebab orang kadang mempunyai pekerjaan yang haram itu enggak mau mohon doa kayak begitu, menikmati bagaimana akan dikabul. Jadi yang mutlak tidak akan diterima doanya orang yang dia berkecimpung dalam keharaman tapi menikmati keharaman tersebut. Kadang-kadang deket-deket sama kiai pun enggak berani. Kenapa? Nanti sama kiai dibilang haram lagi. Enggak usahlah. Nah ini takut dibilang haram. Sehingga dia tidak ingin. Bahkan perlu ini pekerjaan halal atau haram. Datang ke ulama suruh menyifati pekerjaannya. Di saat pekerjaannya haram, dia bercita-cita. Aku harus pindah. Biarpun tidak hari ini, tapi mohon terus kepada Allah. Nah ini tobat dari haram namanya insyaf. Biarpun saat itu dia masih dengan yang haram, apalagi subhat. Aku masih makan haram ya Allah. Ini haram dan aku yakin ini tahu ini haram ya Allah. Aku takut tidak kau terima doaku ya Allah. Maka kabulkan doaku. Yang pertama adalah apa? Jauhkan aku dari yang haram. Yang kedua tadi keinginannya apa disebut? Ya, keinginannya apa? Ingin bayar utang, ingin ini. Tapi setelah memohon agar dijauhkan dari yang haram, jangan sampai menikmati yang haram. Dan tobat dari haram adalah menyadari kalau ini haram. Sebab orang yang tidak menyadari itu haram, mustahil dia bakal tobat. Dan yang tidak tobat tidak akan diampuni oleh Allah. At-taibu minadzambi kaman la dzambalah. Diceritakan ada orang mabuk 2 tahun baru dikabul oleh Allah. Dia mabuk, akan tapi di saat dia mabuk selalu ingat kalau ini haram. Dan dia mesti menitikkan air mata, nangis. Ya Allah, kenapa aku masih terjerumus dalam keharaman? Ya Allah, jauhkan aku dari mabuk. Ini ternyata 2 tahun setelah itu dia meninggalkan keharamannya, dirubah oleh Allah. Karena setiap hari minta, ya Allah, jauhkan aku dari yang haram. Jauhkan aku dari yang haram. Ini ya Allah, haram, haram, haram. Aku susah meninggalkannya, ya Allah. Bantulah aku untuk meninggalkannya. Maka akan Allah tolong. Kemudian berkenaan dengan beasiswa. Beasiswa itu adalah biaya yang diberikan kepada kita. Biaya atau bantuan biaya untuk anak-anak kita atau untuk kita sendiri. Siapa yang membiayai Anda harus Anda pikirkan untuk apa. Kalau pembiayaan dari sesuatu yang haram enggak ada perlunya Anda menerima. Tapi kalau biaya yang diberikan oleh negara itu adalah jika negara itu masih memperhatikan halal haram, maka insya Allah itu halal benar. Tapi kalau negara juga kadang-kadang mengambil dari yang haram, ya, namanya bab subhat. Jadi kalau negara yang memperhatikan halal dan haram, memperhatikan halal ini produk, ini haram, dipangkas di negara tersebut. Keharaman ditiadakan di negara tersebut, maka pemberian dari negara murni halal untukmu. Tapi kalau negara gaduh-gaduh, sesaat adalah dari yang halal, sesaat dari yang haram. Punya usaha negara, punya perusahaan. Nggak tahu kalau di Indonesia namanya apa perusahaan negara itu ya. Sisi lain juga negara ngambil dari barang-barang yang haram, campur aduk. Ya. Maka itu namanya subhat. Tidak bisa kita sifati sebagai sesuatu yang haram. Anggap saja kalau sudah pemberian dari negara yang bersih tadi, itu pun kita harus lihat tujuannya kemana. Akidah adalah mahal, yang paling mahal untuk anak-anak Anda. Jangan Anda spekulasi, kalau anak Anda harus dikirim ke satu negeri, ternyata akidahnya berubah, enggak perlu. Bahkan yang diberi beasiswa bukan dia tok seandainya, orang tuanya pun dijamin kehidupannya, pokoknya anaknya mau dibawa ke sana, ke tempat yang akidahnya bakal sesat, sebentar lagi akan mengkafirkan orang lain, ya enggak perlu. Kenapa Anda kirim ke sana spekulasi? Akidah nomor satu, jangan main-main. Lebih baik Anda membayari biaya yang Anda bayarkan itu ternyata kendaraan bagi Anda untuk masuk surga. Kadang orang terlalu senang dengan beasiswa. Beasiswa bukan jaminan keselamatan, itu bantuan. Dan kalau belum jaminan, akan tapi kalau ternyata dengan beasiswa tersebut anak Anda bakal sesat, anak Anda bakal jauh dari kebenaran, akidahnya sesat, mengkafirkan orang, membid'ahkan orang tanpa prosedur, ikut kelompok orang-orang yang enggak benar, ya enggak ada perlunya Anda menyekolahkan anak di sana. Jangan sombong Anda berkata, anakku basicnya sudah kuat. Orang tersesat itu halus. Kalau orang langsung belok kanan enggak tersesat, namanya kalau sesat itu bagaimana? Sesat itu kayaknya jalannya benar. Enggak sadar tiba-tiba tak tanya sampai tujuannya beda. Itu sesat. Tapi kalau orang enggak mau pergi itu bukan sesat. Memang enggak dapat hidayah. Anda mencari kebenaran, tapi caranya salah, Anda sesat. Maka Anda ada perlunya. Dan masuk kita punya guru sangat hati-hati waktu itu ya. Guru kita lah, Habib Hasan bin Ahmad Bahrun mendapatkan beasiswa. Dari rumah, dari pondok, 10 orang diminta. Kalau perlu setiap tahun untuk disekolahkan free. Dan termasuk siswa-siswa yang mendapatkan kabar itu adalah kita-kita waktu itu. Ternyata beliau itu menjawab dengan bahasa indah. Iya, insya Allah aku akan ngirim kalian ke sana. Waktu itu kan wakil duta besarnya datang memberikan beasiswa 10. Karena waktu dites anak-anak bisa bahasa Arab semuanya. Dan mempunyai syarat-syarat, boleh berangkat 10 orang. Ternyata waktu ngadep, waktu itu ngobrol dengan beliau, Habib Hasan Bahrun, beliau menjawab dengan sederhana. Aku akan kirim kalian ke sana kalau aku sudah punya apartemen khusus untuk menjaga iman dan akidah kalian. Apartemen, beli apartemen di sana. Siapa yang bisa beli apartemen ya? Maksudnya ya enggak boleh, bahasa halus. Beliau sangat hati-hati. Sehingga beliau tidak akan mengirim santri ke satu sekolahan di luar negeri sana kecuali beliau sudah datang duluan. Karena bagi beliau adalah amanat. Dikirim. Bahkan ada beberapa universitas yang pernah beliau kirim dahulu, akhirnya dibatalkan lagi. Ternyata apa? Karena anak-anak banyak berubah akidah. Akidah bagi seorang guru. Bukan hanya cukup beasiswa. Sesat. Apa beasiswa? Lebih baik bayar jadi sedekah jariah untukmu. Kalau perlu bercerita, aku ingin membiayai anakku dengan keringatku sendiri. Hebat bu. Ibu jadi kaya kan? Mau tidak? Mengharapnya beasiswa, diam-diam ngomong biar saya melarat saja, kan gitu. Saya pengen biasa membiayai anak saya dengan duit saya berapa puluh juta pun untuk menuntut ilmu agama. Akidah selamat, anakku selamat, duitku jadi amal jariah. Tapi kalau untuk beasiswa yang disebutkan tadi, enggak ada perlunya. Bahkan itu disebarkan oleh orang-orang yang, dan bahkan berlomba-lomba mengambil. Enggak ada orang datang ke sini suatu ketika, semoga Allah memberikan bimbingan dan hidayahnya, tapi setelah itu kami tidak melihat lagi. Dia berkata, anakku hafal Al-Quran, kemudian dapat beasiswa ke sana. Kalau anak hafal Quran di Indonesia itu berebut. Anak muda hafal Al-Quran berebut. Saya pun bisa mendaftarkan beasiswa di mana-mana. Permasalahannya bukan itu. Anda datang ke sini tanya atau cerita? Kalau cerita mungkin diam saja saya. Tapi kalau tanya minta pendapat, jawabannya sederhana. Jangan dikirim ke sana. Kenapa? Kesesatan akidah itu mengerikan, masuk neraka. Sesat selama-lamanya, na'udzubillah. Jadi jangan main api. Jangan berkata, saya sudah punya basic. Punya dasar enggak? Kalau Anda belajar dengan orang yang akidahnya berbeda dengan Anda, Mungkin selama ini Anda tidak pernah mendengar kalimat yang kalimat yang fasih, tak tahu dia bahasanya lebih fasih, mengemas dusta menjadi seolah-olah benar, kebusukan jadi baik, kesesatan menjadi seolah-olah hidayah. Anda akan terbawa, terjerumus, mau kemana yuk? Dan alangkah banyaknya perubahan-perubahan akidah gara-gara orang tidak peduli urusan beasiswa. Gak peduli, bahkan ada juga yang pernah berkata, tanya kepada kami, anakku sudah 2 tahun di tempat itu. Wallah alam, dengar atau tidak mendengar. Saya juga tanya, ini bertanya atau cerita? Kalau cerita saya diam saja, saya akan memberi petunjuk secara umum. Kalau bertanya, jawabnya apa? Tarik, tidak perlunya. Gak ada perlunya melanjutkan sekolah di tempat seperti itu. Makanya saya heran kalau ada orang yang akidahnya sudah benar, cita-citanya anaknya mau didaftarkan ke tempat tersebut. Yang sudah dapat beasiswa saja perlu tarik diri kok. Karena masalah ini masalah akidah. Ambil beasiswa di tempat yang benar akidahnya. Yang situ bergabung dengan para masyayikh, ulama-ulama yang benar masih banyak. Di Syam ada, di Yaman ada, di negeri-negeri lain juga banyak. Di Maroko juga ada. Di Murtania juga ada beasiswa yang semuanya akidahnya benar. Akidahnya benar, jelas akidahnya. Kenapa mengambil akidahnya yang rusak itu? Lalu dia mengatakan, ada orang ke sana enggak rusak. Yang satu di antara 100. Satu yang enggak rusak, yang rusak berapa? Akidahnya yang rusak. Jadi jangan spekulasi urusan akidah keimanan, hati-hati. Enggak perlu beasiswa, beasiswaan kalau harus akidah anak kita sesat. Ketahuilah keselamatan akidah anak kita. Kalau anak coba lo. Di Al-Bahjah anak kecilnya hafal Quran misalnya 10-12 tahun. Lihat umur 16-18. Kalau beasiswa untuk di negeri itu pasti bakal berebut. Apalagi ditambah suruh menghafal hadis 100 atau 200 hadis saja. Berebut itu. Nanti di sini. Sama di tempat lain juga sama. Karena mereka ingin menarik orang-orang berkualitas. Orang hafal Quran, orang ini. Maksudnya apa? Kalau orang berkualitas, cerdas, nanti setelah dirubah pulang bisa mempengaruhi orang dengan cepat. Makanya kita harus paham masalah begini. Jangan urusan beasiswanya saja. Kadang ada anak. Saya pernah cerita ada seorang ibu terharu kami. Anaknya itu dapat beasiswa. Bukan urusan ilmu agama loh ya. Kalau urusan ilmu agama jangan main-main. Harus belajar dari guru yang benar. Urusan umum saja. Kalau umum sih boleh. Anda belajar ilmu matematik dari orang kafir, gak ada masalah. Anda belajar ilmu fisika dari orang kafir, gak ada masalah. Dan Nabi pun memperkenankan. Guru-guru orang Persia suruh ngajari ilmu bahasa Persia kepada kaum muslimin, agar ngerti referensi-referensi versi nanti, agar bisa berkomunikasi dengan orang Persi. Nabi Muhammad mengizinkan orang Ajam untuk mengajar. Mereka belum Islam, tapi bukan urusan agama. Kalau urusan agama jangan. Kalau urusan umum boleh kita belajar dengan orang kafir. Kalau urusan agama kita, kalau orang sesat nih, orang sesat pun hati-hati. Kalau orang sesat, orang kafir, kalau orang sekarang ada program belajar agama dari orang kafir. Ke Amerika, kemana? Studi agama desa, mau belajar apa? Oh, yang ngajar itu gak sujud. Bagaimana kita belajar agama dari sujud? Beasiswa itu. Yang paling banyak beasiswa untuk anaknya kiai. Memang yang diraih cari anak-anak kiai. Sebab anak kiai biarpun goblok kayak apa, pulang jadi kiai. Biasanya kan begitu. Ini yang dibidik. Nanti sampai di rumah punya pengaruh. Rusak ini. Dan mereka memang senang kalau ada ulama kayak Indonesia setengah goblok. Sebab program mereka begitu, aku tidak penting mengalimkan mereka itu. Aku penting mereka memberi gelar yang tinggi, gelar yang hebat. Sehingga gelarnya tinggi kan bakal didengar oleh orang, biarpun goblok. Sudah begitu memangku pondok bapaknya yang meninggal. Ya, dia memang tidak peduli. Yang penting dapat gelar, hebat, besar, nanti di media besar ya. Sekolahnya pendidikan, jenjang pendidikannya di ini. Jadi tulisannya bakal diterima di koran-koran, di media-media bakal diterima. Aku tidak peduli dia benar atau tidak benar. Mereka tuh punya misi busuk. Sehingga benar anaknya kiai banyak yang terpengaruh. Tahun 99 atau 98. Itu kita membaca ada 20 berapa anak kiai yang dibawa ke sana. Wah, ini bisa dibayangkan sekarang kayaknya sudah pada pulang jadi dokter tuh kayaknya. Ke negeri kafir sana. Ini tahun 99. Kita dapat informasi, maksudnya kami waktu itu kunjung, kita masih sudah sekolah di Yaman. Bahwasanya ada beberapa anak kiai yang dibawa ke sana. Cuman bawanya tidak langsung kuliah. Dapat studi banding, setiap pondok dapat studi banding, barangkali ini pondok yang sadar saja istighfar yang banyak ini. Studi banding diambil dari anak-anaknya untuk 3 bulan di sana. Dan waktu jumlahnya banyak. Setelah 3 bulan di sana, diajari bahasa Inggris. Wah, ketemu orang Inggris bener, bahasa Inggris beneran. Sehingga pulang dari Amerika itu bangga dengan bahasa Inggrisnya kan. Sudah mulai seneng bahasa Inggris, dikit-dikit bahasa Inggris. Misalnya lebih baik, jadi yes. sudah berubah ini nanti. Agak berubah di masyarakatnya. Di rumahnya, di rumah pondoknya sudah bahasanya istilahnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris bukan bahasa hina, karena bahasa umat itu. Orang Inggris banyak wali di sana kok. Cuman permasalahannya sudah mulai berbangga kepada Inggris daripada kepada bahasa Arab. Setelah pulang 3 bulan di sana, pulang ke Indonesia, ternyata setelah itu dapat surat baru lagi bahasanya. Dulu yang pernah studi banding di sana, bisa mendapatkan kesempatan belajar di sana. Wah, anaknya sudah mulai senang bahasa Inggris ya. Wah, gak bisa berontak sama bapaknya itu, berangkat ke sana. Lah itu akan dicetak jadi musuh-musuh Islam itu nanti. Hati-hati itu. Ini di negeri kafir. Baik, alhamdulillah di negeri yang sesat sama sebetulnya. Tempat-tempat yang menyesatkan akidah. Negara-negara yang membawa akidah yang sesat. Kita terharu seorang ibu yang anaknya mendapatkan beasiswa. Di negeri kafir, bukan pendidikan agama. Dia mendapatkan beasiswa ke negeri yang kafir. Sekolahnya sekolah umum. Ternyata ibunya nangis karena apa? Pendidikan itu juga ada di Indonesia. Aku takut kalau anakku di sana itu sesat. Kalau anakku salah pergaulan. Ini ibu solehah, itu wali itu ibu itu. Sekarang ada kiai anaknya dapat beasiswa di tempat yang mengerikan, langsung diinformasikan syukuran nyembelih sapi itu. Anak kiai, anaknya dapat beasiswa ke negeri kafir. Itu syukuran, itu kan musibah. Seharusnya menjadi, ini yang nangis ini. Ibu orang awam saja bisa nangis. Kenapa orang kiai pada kalah sama orang awam ini? Ini musibah zaman sekarang. Ini memang namanya problem-problem ini, problem kompleks macam-macam. Jadi problem kita bukan saja di rumah orang awam, ternyata di rumah ulama ini yang diisyaratkan. Aksarun nasi ya, paling banyaknya orang ikhrol dan berpaling dari ilmu adalah anaknya ahli ilmu. Banyak berpaling dari ilmu adalah anaknya ahli ilmu. Anaknya ahli ilmu banyak berpaling dari ilmu karena apa? Kelalaian orang tuanya. Kelalaian orang tuanya sehingga anak-anaknya, bapaknya mah hebat-hebat, ternyata anaknya banyak yang sudah keluar dari manhaj orang tuanya, cara berpikir orang tuanya, akidah orang tuanya, dan akhirnya terjadilah kesesatan-kesesatan kelompok, bukan kesesatan-kesesatan jama'i, kolektif, bukan kesesatan satu persatu. Jadi pondok ini tiba berubah. Ini menjadi berubah. Islamnya Islam gaduh-gaduh, Islam ngaco dan sebagainya. Maka tolong harus hati-hati. Jangan sampai kita kalah dengan seorang ibu yang awam tersebut. Anaknya mendapatkan beasiswa ke negeri kafir, nangis, bingung dia. Allah. Bukan syukuran ya, syukuran ini. Hati-hati ya. Beasiswa bukan kemuliaan bagi Anda jika tidak menyelamatkan akidah Anda. Tapi beasiswa yang menyelamatkan akidah Anda itu mukaddimah kemuliaan. Anak Anda hebat. Anak Anda bagus, akan tapi tujuannya kemana? Ini yang harus Anda perhatikan. Jadi jangan didengar kalau beasiswa ke tempat yang mengantarkan kepada akidah yang sesat. Biarpun yang mempromosikan kiainya anak Anda. Ibaratnya mohon maaf, saya tidak menunjuk siapa. Karena apa? Kiai seharusnya ngarahkan. Alhamdulillah saya punya guru tuh. Saya berbangga dengan guru saya. Habib Hasan Baharun itu dilihat sampai kami itu berangkat ke Yaman diantarkan. Dan sebelumnya sudah kenal dengan rektornya. Sudah ada hubungan. Pantas enggak anakku saya kirim ke sana? Anak muridku itu. Harus begitu. Bukan hanya sekedar promosi beasiswa anak, kau pergi ke sana nak. Dan sebelumnya kita sudah pernah mendapatkan beasiswa sebelumnya, tapi tidak lewat dari beliau. Beliau katakan tidak. Kita dapat beasiswa melalui jalur lain, akan tapi beliau katakan tidak. Dan paling enaknya seorang murid punya guru. Termasuk sampai hari ini pun, perjalanan pondok ini petunjuk dari guru kita. Habib Hasan Baharun meninggal, kita punya Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, kita ingin membuat ini, ingin ini, semuanya adalah juga petunjuk dari beliau. Kalau seandainya beliau memerintahkan ya untuk kita kembali sana, ya kembali. Atau apa itu, karena apa? Petunjuk guru itu akan selalu melihat dengan kemaslahatan. Itu saja. Jadi ini yang harus kita perhatikan, tolong akidah anak, jangan hanya beasiswa-beasiswa saja yang Anda perhatikan, tapi keselamatan akidah anak itu juga sangat penting. Seorang ibu yang melakukan sholat berjamaah, kemudian dia tidak tahan untuk bisa melanjutkan karena satu hal. Mungkin melihat anaknya menangis atau mungkin dia ingin mohon maaf buang air atau apa. Maka di saat seperti itu jangan dibatalin karena membatalkan sesuatu yang wajib hukumnya haram kecuali ada darurat. Selagi masih bisa Anda memutus namanya mufarokoh. Solat imamnya kepanjangan Allah. Ayat surat yang pertama ini panjangnya. Yang kedua begini, aduh. Perutku sudah sakit nih gimana? Anda mendahului saja namanya niat mufarokoh. Niat memisah. Ya, karena Anda punya udzur, maka pahala jamaah Anda utuh. Anda utuh mufarokoh misalnya langsung saja aku niat pisah dengan imamku. Anda nyala dulu dan selesaikan dulu. Setelah itu Anda assalamualaikum dan pergi. Selesaikan tugasmu. Mufarokoh. Yani niat memisahkan diri karena ada udzur. Selagi Anda punya udzur, bukan pura-pura udzur, Allah tahulah ya. setiap hari mutuskan diri, mufarokoh, udurnya dibuat-buat. Allah tahu enggak dapat pahala itu. Kalau memang betul udur, Anda memisahkan dari imam, Anda melakukan sholat sendiri. Mungkin di sini pernah akhirnya saksikan. Saya sendiri juga pernah suatu ketika. Ini suatu ketika namanya manusia. Kalaupun dipaksa, itu tidak akan khusyuk. Apalagi urusan perut biasanya. Tidak akan khusyuk, bingung, bisa marah-marah sama imamnya. Lama bener. Padahal enggak lama. Lamanya orang nahan sakit memang jadi lama. Maka memutus saja. Itu lebih bagus. Memutus, selagi tidak mampu memutus. Memutus dari imam, bukan memutus sholat. Memutus dari imam, melanjutkan sholat sendiri sampai selesai. Assalamualaikum. Kemudian masalah zikir. Mohon maaf, barangkali ini ada orang yang tidak bisa nahan buang angin dan sebagainya. Zikir dan doa tanpa wudu pun boleh. Yang asalkan sholatnya pakai wudu. Tapi doa misalnya setelah assalamualaikum enggak usah tahan. Cuman sebaik-baik cara memohon adalah dengan cara kita punya wudu agar semakin mudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya mengalami ini masalah kemasyarakatan. Ketertarikan dengan seorang laki-laki. Kami saling mengenal sudah lama namun berteman biasa. Kalau Anda sudah tertarik, tidak biasa lagi, wahai adikku. Kalau Anda sudah tertarik, tidak biasa lagi. Anda jangan bohong. Mustahil. Anda nerima telepon, semangat. Anda mau balas SMS, semangat. Kalau teman biasa saja, mungkin tidak sesemangat itu. Kalau sudah tertarik, bohong itu. Kalau sudah ada ketertarikan, langsung diurus yang benar. Jangan dituruti wonang. Walaupun jarang berinteraksi, jarangnya itu berapa kali dalam seminggu. Jangan tidak bohong kalau sudah tertarik ini. Kalau sudah ada ketertarikan, Anda melangkah kepada kemuliaan. Kalau Anda sudah ada ketertarikan dengan lawan jenis, Anda menuju kemuliaan. Anda cek dia benar atau tidak benar. Sebelum Anda kena panah asmaranya. Sebelum jatuh cinta. Sebab kalau jatuh cinta, enggak bisa milih lagi. Pokoknya harus dia. Hitam putih coklat, pokoknya dia. Gula jawa rasa coklat. Itu musibah. Jadi sebelum Anda, kalau ada kekaguman bahasa itu mungkin ya. Kagum dia itu orangnya. Kagum itu harus ada loh kriteria. Kagum itu karena apa? Kalau kagum karena duitnya, hati-hati. Itu bisa saja mobil pinjaman loh ya. Jadi kalau kagum itu karena akhlak yang mulia. Keakhlak, kekaguman. Kagum itu wajar. Kekaguman. Lah kekaguman ada kriteria. Kalau orang-orangnya bandel, jelek, kurang ajar, banyak dosa ini. Mungkinkah kagum kita? Ya enggak mungkin lihat. Kecuali sudah jatuh cinta tadi itu. Menuruti kekaguman yang salah. Dirayu, iya. Ada-ada unik orang. Sampai seorang wanita ditanya, Neng, apa sih Neng yang menjadikan kamu kok cinta dia? Gak tahu. Ajib, gak tahu. Kok bisa itu? Dan memang bingung dia. Dari buat modelnya juga pas-pasan. Akhlaknya gak benar. Nempeleng juga iya. Tapi terlanjur cinta. Itu palsu. Hati-hati. Kalau sudah sepanjang ini adikku yang bertanya, tidak menyebutkan namanya, alhamdulillah, yang merasa bahasanya, kalau memang cek dulu dia baik atau tidak baik. Bagaimana bisa menghindar dari perasaan tersebut yang belum halal? Bagus, Anda takut ya. Walaupun jarang berinteraksi, saya takut terjerumus zina. Seperti diam-diam mengharapkannya. Sekarang sudah mengharap Anda itu. Saya tahu semua itu tidak boleh. Alhamdulillah Anda sadar tidak boleh. Bagaimana agar saya terhindar dari perasaan yang belum halal itu? Caranya apa? Anda berhenti untuk komunikasi. Harga mati. Kemudian biar orang lain yang mengurus. Kalau sudah ada cek benar dia adalah orang baik yang layak menjadi suami Anda, urusi yang baik. Kenapa? Agar permasalahannya beres. Beresnya bagaimana? Kalau jadi menikah secepatnya, kalau tidak Anda tidak usah mikirin dia. Itu loh. Sebab apa? Jangan-jangan Anda mikirin orang yang tidak bisa dipikirin, mubazir. Ada orang mikirin. Jadi orang kalau di bawah angan-angan tuh mikirin terus, berandai-andai nanti. Biarpun katanya menjaga, tapi kadang, iya ya kalau saya jadi suaminya, iya. Biarpun khayal aja, nanti bisa ngaji di Buya bareng berduaan. Khayalannya, setan itu sudah iblis, ngaji dipakai maksiat ya. Khayalannya, enggak, hati-hati. Kalau sudah arah ke situ, hentikan. Kalau Anda ingin selamat, Anda proses. Allah akan mengirimkan bantuan kepada Anda kalau Anda berpegang dengan syariat. Apakah ini? Minta dengan cara yang benar. Kalau seandainya mereka, dia tidak menghendaki Anda, alhamdulillah ketahuan sekarang. Daripada Anda sudah mikirin 3 tahun, ternyata dia enggak mau dia. Ya kan? Makanya secepat, ini pikiran cerdas ini. Cerdas, cepat, beresin. Kalau enggak, masih ada yang lainnya. Kan laki-laki tidak hanya dia kan? Masih banyak, dunia tidak seluas daun kelor, kata Pak. Masih banyak ngapain dengan dia? Ya, enggak mau dengan dia. Podo enggak kelongi ngono. Ini pada utuwe ini. Itulah sudah bahasa itu. Harus dibawa gitu. Anda seorang laki-laki pengin seorang wanita salehah. Jangan ragu-ragu, anaknya siapa saja, lamar dengan cara yang mulia. Kalau enggak terima, podo ra kelongi. Utuh, sama-sama utuh, enggak apa-apa. Nah, itu. Jangan, waduh, saya tidak terima, pusing. Makanya mencaci maki. Jangan, awas ya, nanti kalau sudah tidak terima saya, awas anakmu tidak bisa nikah lagi ya. Pantesan doamu jelek, tidak diterima sama mertuamu. Jadi kalau Anda tidak diterima oleh calon mertua Anda, doakan semoga memang ini, karena ini mungkin tidak baik untukku. Semoga dia dapat suami lebih bagus, dan saya dapat istri lebih baik. Beres, saling doa, aman ya. Apakah jodoh itu bisa diminta? Bisa dong, ya Allah berikan kepadaku jodoh yang soleh-soleha. Nah, misalnya saya mengharap dia sebagai jodoh saya. Ini loh yang saya takutkan, kan? Ya, sudah ketahuan dalam saya. Katanya biasa-biasa, enggak aneh. Akhirnya pertanyaannya diungkap ini. Aman-aman, enggak ada yang tahu. Sudah kan terungkap. Jadi Anda memintalah kepada Allah jodoh yang soleh. Terserah siapa orangnya. Sebab kalau Anda sering nyebut dia, belum tentu dia soleh buat Anda. Baik buat Anda. Doa istikharah itu bunyinya begini, hebat. Ya Allah, kalau memang dia baik untukku, maka mudahkanlah. Kalau tidak baik, maka jauhkanlah. Dasar orang sudah gantung, istikharahnya dirubah. Ya Allah, kalau memang dia baik untukku, mudahkanlah. Kalau tidak baik untukku, jadikan baik untukku. Nah, ini kan maksa ya. Istikharahnya doanya Rasul dirubah ini. Ya Allah, jadikanlah dia jodohku. Kalau dia bukan nasibku, maka jadikanlah dia nasib untukku. Ya Allah, kalau memang dia sudah mau diambil orang, ya Allah, jauhkan dan hanya untukku. Akhirnya maksa terus. Ini gara-gara cinta. Ya, enggak ada jadi. Jadi doa istikharah itu harus berani. Bahwasanya kalau memang dia untukku, in kana hadzal amr khairan li fi dini wa ma'asyi wa akibati amri. Kalau dia baik untukku, dunia, akhiratku, dan segala urusanku, mudahkanlah. Kalau tidak dia, fasrifu anni wasrifni anhu. Kalau enggak baik, jauhkan aku darinya dan jauhkan dia dariku. Waktur li khaira, dan berikan aku yang terbaik. Itu doa istikharah. Istikharahnya orang jatuh cinta, bohong. Setelah tidur, mimpi ketemu dia. Iya, sebelum istikharah pun mimpi ketemu dia. Angen-angen. Jadi istikharah itu syaratnya dikosongkan hati dari dia. Baik, ini pendidikan akhlak, wahai adik putriku yang mulia. Bertanya ini sudah sangat mulia. Anda bertanya ini pengen selamat. Insya Allah Anda selamat yang bertanya. Dan yang lainnya, Allah akan muliakan kepada Anda jodoh yang benar-benar menjadikan sebab kemuliaan Anda di dunia dan di akhirat. Pertanyaan singkat. Salat misalnya sebelum baca iftitah sudah membaca ta'awudz. Apakah diharuskan, apa diteruskan baca fatihah atau diulang baca iftitahnya? Kalau Anda tidak membaca fatihah, kalau Anda tidak membaca iftitah, kabiro walhamdulillah kathiro. Kalau Anda sudah membaca ta'awud, para ulama mengatakan enggak usah baca iftitah. Sebab Anda sudah termasuk memasuki sunnah yang memasuki fardu. Sunnahnya membaca fatihah adalah ta'awud. Kalau Anda bisa Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berarti langsung bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah Anda membaca apa? Iftitah. Sebagian ulama mengatakan semacam itu. Baik, ada sebagian yang mengatakan karena ta'awud belum sesuatu yang wajib, maka Anda boleh membaca iftitah baru setelah itu ta'awud. Tapi kebanyakan ulama mengatakan enggak usah pakai iftitah, langsung dilanjutkan fatihah. Tapi kalau Anda sudah membaca fatihah, harga mati, jangan Anda balik kepada iftitah sama ta'awud. Anda sudah bismillahirrahmanirrahim, belum kabirau, enggak usah kabirau lagi, karena Anda sudah masukin rukun. Kalau masuk rukun, harga mati, tidak bisa ditawar, tidak usah balik lagi. Bagaimana caranya agar iman kita senantiasa istiqomah? Maka istiqomahlah Anda di dalam membuktikan keimanan. Iman kita agar istiqomah, Anda istiqomah membuktikan keimanan. Karena iman di dalam hati, maka tanda keimanan itu Anda patuh dengan syariat Allah. Hadir majlis istiqomah, sholatmu istiqomah, ibadahmu istiqomah. Kalau Anda secara dohir, amal-amal dohir itu istiqomah, insya Allah imanmu akan istiqomah. Bagaimana menyadarkan orang tua yang menginginkan kita sekolah di universitas, sedangkan kita ingin mondok atau menikah saja? Baik, ketahuilah, masuki universitas bukan sesuatu yang haram. Akan tapi, dan mungkin sesuatu yang baik, akan tapi yang perlu dipentingkan adalah keselamatanmu. Ini permasalahannya. Saya akan berbicara kepada ibu bapak saja dahulu sebelum anak. Wahai orang tua, jangan dilihat anakmu itu sebagai seorang anak saja. Ini kesalahan orang tua melihat anak sebagai anak. Tidak pernah melihat anaknya sebagai seorang wanita. Sehingga orang tua kadang-kadang, pokoknya kamu selesai kuliah. Dianggap sebagai anak, kamu anak harus patuh dengan kunak. Karena pokoknya kamu harus selesai kuliah. Dia tidak pernah melihat anaknya sebagai seorang wanita yang punya kecenderungan dengan lawan jenis. Mungkin syahwatnya bangkit sewaktu-waktu. Sementara kalau sudah urusan syahwat tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Bapaknya pun tidak bisa menyelesaikan. Ibunya tidak bisa menyelesaikan. Kecuali harus menikah. Maka kami himbau kepada para orang tua. Kalau Anda menemukan putra-putri Anda sudah mengarah kepada hal-hal yang haram. Mohon maaf. Gandeng-gandeng, pacaran dengan laki, perempuan dan sebagainya. Maka sudah kewajiban bagi Anda untuk mengarahkan kepada pernikahan. Kalau Anda biarkan berlarut-larut, Anda akan mendapatkan dosa gede karena anak Anda berzina. Urusan Masya Allah ngeri. Ada masalah kuliah. Kuliah itu bisa ditempuh dengan sambil menikah. Bahkan orang-orang yang berhasil itu kuliahnya sambil menikah. Coba ditulis. Dicek semua orang yang sudah berhasil itu. Orang-orang besar. Tidak tahu besar dunia dan akhirat sekalipun. Itu rata-rata kebesaran mereka itu justru waktu kuliah sambil menikah. Karena semakin konsentra. Yang dipikir jelas. Mikir orang tidak jelas. Yang dipikir adalah istrinya yang di rumah. Sang istri mikirkan suaminya. Coba orang-orang besar rata-rata itu menikah dulu. Baru menyelesaikan pendidikannya. Lah kalau orang menyelesaikan doktoral baru menikah, pada menikah tua semua. Ya mungkin pendidikan awal ditempuh, dilanjutkan. Dan masalah biaya jangan khawatir, karena tujuan kita adalah kemuliaan. Makanya para mertua itu harus paham, para orang tua. Jika anakmu itu masih sekolah dan menantumu juga masih sekolah, sadar dong. Anda biayai kedua menantumu dan anakmu kalau bisa. Paling tidak itu harus sadar, BSS yang sering saya sebutkan, bayar sendiri-sendiri. Jadi orang tuanya sang anak laki-laki paham. Orang tuanya anak perempuan paham. Jangan masih sekolah dituntut. Ada sebagian orang tua kayak begitu, ini sakit. Anaknya masih mengejar karir untuk mulia. Langsung baru menikah, Pak. Tanggung jawabmu. Semuanya urusanmu. Apapun adalah urusanmu. Wah, ini musibah. Tolonglah anakmu untuk selamat, wahai ibu. Gak apa-apa Anda sebagai seorang tua daripada anak gadis. Yang penting anak gadismu selamat. Alhamdulillah menikah. Masalah biaya, yuk dipikir bareng-bareng. Baru nanti setelah mereka mandiri, baru Anda lepas. Ini kadang-kadang egois. Sehingga seolah-olah pernikahan itu kayak jual beli. Sebagian orang tua begitu. Jadi kalau saya punya anak perempuan, dinikahi seorang anak laki-laki, ya sudah. Kamu yang tanggung jawab. Kan begitu. Memang dalam kaidah, dalam akad nikah semacam itu. Nafkah bagi di? Ya. Tapi kalau kita tahu menantu kita masih menuntut ilmu misalnya. Dan itu pun untuk kemuliaan cucu-cucu kita kan. Kenapa tidak kita bantu? Ini perlu kita hadirkan pemikiran-pemikiran semacam ini. Dan kami menemukan beberapa, ini justru ternyata yang hebat ini adalah ulama. Saya menemukan beberapa teman-teman. Itu adalah yang menikah dengan putra-putranya para kiai. Rupanya subhanallah, kiai itu tidak mau melihat. Ini sudah sekarang alim-alim itu. Jadi dia itu orang soleh, tidak mau lihat anak itu. Yang penting anak itu menikah dengan anak perempuanku, setelah itu dilanjutkan sekolahnya. Ini Masya Allah, jadi anaknya masih sekolah. Dan sampai sekarang pun masih ada yang belum beres. Sampai punya anak 4. Masih sekolah. Subhanallah. Jadi, bapaknya itu memberikan support kepada calon menantu, kepada menantunya, bukan calonnya. Harus kau didik. Karena apa? Ini juga masa depan cucu-cucunya, kan? Ini orang tua hebat. Ini justru orang-orang soleh-soleh itu yang memang soleh. Orang soleh ya soleh. Ini kadang ini baru menikah saja sudah diseksa menantunya itu. Sudah ngerti sebelum menikah dikasih tahu, ini masih sama-sama sekolah, yang penting halal dulu, yang penting selamat pergaulan, zamannya zaman rusak, zaman sekarang bukan zamannya ibu-ibu dulu kan. Ini zamannya rusak, televisi, laptop, segala macam rusak, yang penting anak kita mempunyai sesuatu yang halal. Ada pun pendidikan anak kita, yuk kita pikir bareng-bareng. Itu baru orang tua milia, besan sama besan itu calling-callingannya adalah bukan menuntut, calling-callingannya apa? Alhamdulillah tadi sudah saya kirim kok. Sudahlah biar sampai selesai saya yang nanggung. Bertuah satunya malah biar saya yang nanggung. Rebutan tanggungan. Wah hebat ini. Sampai anak itu selesai. Yuk kita budayakan yang demikian itu wahai ibu. Sehingga anak kita dengan sekolah nyaman. Karena mungkin satu sisi orang tua menginginkan anaknya punya gelar. Ya. Akan tapi pendidikan apa menikah itu juga penting. Kalau urusan pendidikan agama bisa dipertemukan. Bisa universitas sambil mondok, tapi jangan pondoknya jadi sambilnya. Mondok nomor satu sambil masuk universitas itu. Anda bisa dimanapun Anda berada, bisa di Jakarta, di Bandung, di Jogja, di Semarang, di Malang, kemudian di Surabaya ada tempat-tempat untuk mondok. Jadi bisa. Jadi kalau permasalahannya antara bagaimana antara kuliah dengan mondok bisa digabungkan. Bagaimana antara kuliah dengan menikah juga bisa digabungkan. Ketahuilah permintaan orang tua tolong dipenuhi juga. Ini. Kalau Anda melanggar, saya tidak mau kuliah. Pokoknya aku mondok-ndok. Ini kurang ajar sama orang tua. Anda penuhi orang tua. Karena orang tua menginginkan Anda kuliah, kuliah. Kalau Anda ingin memahamkan karena mungkin Anda ingin konsentrasi mondok dengan bahasa yang indah. Atau melalui lidahnya orang lain, jangan lidah Anda sendiri. Baik. Ini adalah waktu karena masih setengah jam. Terlambat setengah jam, mohon maaf atas keterlambatannya. Jadi saja insyaallah masih banyak pertanyaan. Semoga Allah membimbing kita semuanya. Membimbing dalam mengarahkan anak diniatkan. Jangan sampai anak kita masukkan kepada tempat yang menyesatkan. Satu. Yang kedua, semoga Allah membimbing kita untuk mendidik anak-anak kita. Menghantarkan kepada kehalalan. Jangan sampai anak kita terjurus kepada keharuman ya, zaman-zaman rusak urusan pernikahan ini loh. Baik, semoga Allah mudahkan orang tua ini untuk memudahkan urusan pernikahan anaknya. Ingat wahai para orang tua, biarpun di majelis ini selalu berdoa semoga Allah mengampuni, tapi masih kalah dengan doanya Rasulullah wahai para bapak ibu. Doa kita tidak ada apa-apanya dibanding doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa semoga para orang tua ini diampuni oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Tapi doa Nabi, ingat satu hadis. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Allahumma syukuk man syakka ala ummati. Ya Allah, susahkan orang yang menyusahkan umatku. Orang tua yang merepotkan pernikahan anaknya, itu akan direpotkan oleh Allah. Itu saja, saya tidak usah panjang-panjang. Biarpun kita doa menangis di sini, tapi doanya Rasulullah kayak begitu. Karena apa? Rasulullah tidak senang orang mempersulit urusan yang halal. Hei para orang tua, sadar urusan pernikahan anakmu. Tidak ada anak kecil sekarang itu. Sekarang katanya anak kecil SMP sudah tahu zina. Hamil luar nikah anak SMP banyak ini, Masya Allah. Sudah begitu akan kita bilang anak kecil. Nunggu negara, hak asasi manusia. Anak kecil katanya, pernikahan di bawah umur anak kecil. Seharusnya yang diurusi, negara itu suruh setiap malam ke tempat lampu merah. Anak kecil yang minta-minta itu ditangkap, disekolahkan. Anak-anak SD yang melakukan zina-zina itu, yang gak karu-karuan itu, tolong di SMP-SMP. Sekarang ada orang nikah dengan anak kecil katanya, nikah di bawah umur. Nah, nikah dihormati gak apa-apa. Kecuali nikah kurang ajar, sehari cerai misalnya, itu main-main pernikahan. Itu adalah orang yang gak benar. Kan tapi ketahuilah bahwasanya pernikahan ini tolong diutamakan. Zamannya zaman sekarang. Zamannya rusak ini wahai para ibu. Maka orang tua dengar. Yang menyusahkan urusan pernikahan anaknya akan didoakan oleh Rasulullah. Allah masykuk, ya Allah susahkan dia. Allah, takutlah kepada Allah. Ini saja mari kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami di rumah tangga kami, ya Allah. Muliakan kami di masyarakat kami, ya Allah. Muliakan kami di dunia ini, ya Allah. Muliakan kami di alam barzah nanti, ya Allah. Muliakan kami di padang mahsyar kelak, ya Allah. Muliakan kami di surga bersama kekasihmu, Nabi Muhammad. Ya Allah, mudahkan kami untuk meniti jalan menuju surgamu, ya Allah. Rindukan kami ke tempat-tempat yang mulia seperti ini, ya Allah. Dan bencikan kami kepada tempat yang kau murkai, ya Allah. Allah, engkau lebih tahu, ya Allah, tempat-tempat yang kau murkai. Kami mohon dengan kekuatanmu, ya Allah. Kami mohon dengan kasih sayangmu, ya Allah. Di saat hati kami menginginkan sesuatu yang tidak baik, maka ya Allah, gantilah dengan yang baik. Ya Allah, di saat kaki melangkah menuju ke tempat yang tidak baik, alihkan ke tempat yang mulia, ya Allah. Jauhkan kami dari segala yang haram. Jauhkan kami dari segala yang kau murkai, ya Allah. Hanya kepadamu kami mengadu, ya Allah. Ya Allah, alangkah banyak dari hamba-hambamu yang menginginkan kebaikan akan tapi mereka tidak sampai kepada kebaikan karena engkau belum memilihnya. Maka pilihlah kami sebagai ahli kebaikan. Dan alangkah banyaknya hamba-hambamu yang ingin menghindar dari kemaksiatan, akan tapi mereka masih belum bisa menghindar karena engkau belum menghendakinya, ya Allah. Maka kami mohon, hendakilah kami dengan kemuliaan, ya Allah. Berikan kepada kami kerinduan untuk mulia, ya Allah. Di rumah kami, di masyarakat kami, ya Allah. Rindukan kami tempat-tempat yang kau ridhoi. Dan mudahkanlah kepada untuk kami dan anak-anak kami pintu halal, pintu mendapatkan keridhaanmu, ya Allah. Ya Allah, siapapun yang sudah sudah berkeinginan untuk menikah, kami mohon ya Allah, mudahkan jalan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang kau muliakan, yang menjadikan sebab mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Dan yang sudah menikah, ya Allah, berikan mereka kepuasan dengan halal yang telah kau berikan ya Allah. Jangan sampai mereka sudah mendapat yang halal akan tapi hati mereka masih menginginkan yang haram. Jangan sampai ya Allah, yang sudah menikah ya Allah, berikan mereka keindahan dalam rumah tangganya, puaskan mereka dengan halal yang kau berikan sehingga jauh dari yang haram ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami semua dari sebab-sebab terjerumus dalam kehinaan. Jauhkan kami semua dari zina yang hina dan kau hinakan ya Allah. Dan siapapun yang hadir ke tempat ini, yang mendengar acara ini, yang menyaksikan acara ini, ya Allah, siapapun dari mereka ya Allah, jika ada yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, itu masa lalunya ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, dan jadikan saat ini adalah saat kemuliaan ya Allah. Bencikan mereka kepada zina, berikan kesadaran mereka ya Allah hingga tidak melakukan zina lagi, dan ampuni dosa mereka, ampuni dosa mereka, ampuni dosa mereka ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah. Dan tutuplah aib mereka di dunia dan di akhirat ya Allah, sehingga di dunia di masyarakatnya tetap mulia dan di akhirat kau muliakan. Dan bukalah pintu halal untuk kami semua ya Allah, dan bukalah ya Allah, mudahkan kepada orang tua ini untuk membuka pintu halal untuk anak-anak mereka, dan yang telah mempermudahkan urusan anak-anak mereka dalam pernikahan, mudahkan urusan mereka ya Allah. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Kuasa ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami untuk mendapatkan yang halal. Ya Allah, mudahkan kami mendapatkan yang halal ya Allah, rezeki yang halal. Jauhkan kami dari rezeki yang haram. Siapapun dari kami yang mempunyai rezeki yang haram, jauhkan kami dari rezeki tersebut, gantilah dengan yang halal, ataupun subhat pada rezeki kami, maka gantilah dengan yang benar-benar bersih kau ridho ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari berbuat zalim kepada sesama kami, dan jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Jika ada orang berbuat jahat kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang aniaya kepada kami, kami mohon ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Jangan sampai ada orang yang berbuat zalim masuk neraka gara-gara kami. Ampuni mereka dan kami, ampuni mereka, ampuni mereka dan ampuni kami ya Allah. Jadikan hati kami hati yang lembut, tidak pernah mendendam ya Allah. Dan jauhkan kami dari ya Allah, dari kemunafikan. Jauhkan kami dari bid'ah, jauhkan kami dari kesyirikan, jauhkan kami dari segala yang kau murka ya Allah. Ajagalah iman kami, akidah kami, dan anak keturunan kami. Zaman-zaman rusak ya Allah, perang pemikiran ada di mana mana ya Allah. Semua orang ingin membawa kepada akidah mereka masing-masing. Maka kami ingin ya Allah, kami berada di akidah yang kau ridai, akidah kekasihmu Nabi Muhammad, akidah para ulama salafus saleh ya Allah, akidah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah sufiyah ya Allah. Tetapkan kami dalam akidah ini ya Allah. Jangan sampai kami keluar dari akidah ini ya Allah. Engkau sungguh maha mulia ya Allah. Engkau maha mulia, muliakan kami dan berikan kepada kami kemudahan dalam segala urusan kami. Yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkanlah kami dalam membayar hutang, dan sudah yang pernah berbuat baik tambahkan kebaikannya, dan diberikan kepada semua yang berjuang di tempat ini keikhlasan ya Allah. Kami tidak rela jika ada orang berjuang di tempat ini tidak ikhlas ya Allah. Engkau maha tahu siapa mereka ya Allah. Berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Kami tidak bisa membalasnya, hanya Engkau yang bisa membalasnya. Kami pun tidak bisa berterima kasih secara sesungguhnya. Engkau lah ya Allah yang bisa membalas dengan segala kebaikan. Maka ya Allah, kami ya Allah mohon semua yang berjuang di tempat ini, baik berjuang dengan lidahnya, berjuang dengan tenaga, berjuang dengan pikirannya, berjuang dengan tenaganya, berjuang dengan hartanya, ataupun yang hanya sekedar berdoa ya Allah, akan tapi kami mohon itu semua perjuangan mereka yang mereka mampu, maka berikan kepada mereka keikhlasan, ketulusan, dan berikan kepada mereka semua segala kebaikan dalam usaha mereka, kebaikan dalam kehidupan mereka, kebaikan dalam rumah tangga mereka, kebaikan pada anak-anak mereka semua ya Allah. Ya Allah, dan kirimkan ke tempat ini orang-orang ikhlas, kirimkan ke tempat ini orang-orang soleh, dan jadikan kami pejuang-pejuang di jalanmu siapapun kami ya Allah. Dan angkat kami dari segala kehinaan dengan kasih sayangmu, angkatlah kami dari kenistaan dengan kasih sayangmu, dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. Pengumuman, jangan lupa malam 18 Safar atau malam 1 Januari di Alun-Alun Kota Cirebon ada Majelis Akbar. Malam Selasa depan ada Majelis Akbar di Alun-Alun. Majelisnya di masjid kita rubah ke Alun-Alun. Mohon dibawa khususnya kaum laki-laki. Bagi ibu-ibu, kalau tidak terhormat enggak usah datang. Kecuali malam tanggal 13 Januari atau tanggal 1 Rabiul Awal. Tolong diinformasikan. Sekarang ibu SMS-an yang bermanfaat. Memberikan informasi kepada siapapun yang perlu dikasih tahu dengan SMS untuk hadir maulid besar di Al-Bahjah tanggal 1 Rabiul Awal hari Ahad atau tanggal 13 Januari. InsyaAllah ini saja. Mohon maaf. Mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa membimbing kepada kita semua untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Dan sebelum akhir acara ini, kami umumkan satu informasi kembali, yaitu hadirilah semesta berdikir bersama guru kita semua Buya Yahya dan Muhammad Iwan Jawawi, Majelis Adzikro Jakarta, pimpinan Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, yang bertempat di Masjid Raya At-Taqwa, Alun-Alun Kota Cirebon, yaitu nanti pada hari Sabtu tanggal 5 Januari pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai, dan rutin setiap bulan Sabtu pertama. Sekali lagi, hadirlah semesta berdikir bersama guru kita semua Buya Yahya, pengasuh Pondok Pesantren Al-Bahjah, dan Muhammad Iwan Jawawi, Majelis, dan bersama Ustaz Muhammad Iwan Jawawi, Majelis Al-Zikro Jakarta, pimpinan Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, yang bertempat di Masjid Raya At-Taqwa, Alun-Alun Kota Cirebon, yaitu nanti pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2013 pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai, dan insya Allah rutin setiap bulan Sabtu pertama. Dan ini saja informasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Hakadam ini, mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.